anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama. Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.